لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selalu tersimpan merasuk di jiwa, rindu membara tak pernah padam, semakin meraja menggugah haru, terbayang di mata saatnya tiba. Dan mereguk rahmatmu antara Safa dan Marwah, kuatkan imanku. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding Ka'bahmu. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, sempurna dikala Islam mengalir di nadi. Saudara seiman, niat yang sama, saling menyapa, memuji asmanya. Semoga semua mendapat karunia, berbalut ihram memulai tawaf dan mereguk rahmatmu antara Safa dan Marwah, kuatkan imanku. Ya Allah, ku menanti panggilanmu, bersujud di depan dinding Ka'bahmu. Ya Allah, Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. labbaik, labbaik, labbaik.